Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, nabiyina sayyidina wa ala umuri dunya wassalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi ujahin nabi wa sahbi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin fi wa yuqtaqan bala abin dahrat tahirin amma ba'd. Qala musannif rahimahullah ta'ala rahmatul abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fitarin amin ila qawlihi. Kita sudah masuk kepada pembahasan yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masuk pembahasan faslun fi mujibil ghusli, suatu fasal atau bab yang menjelaskan yang mewajibkan mandi. Sudah kita bahas yang ada 6 sebab. Yang pertama masuknya maaf, ini najis yang mulia, kemaluan laki-laki ke dalam farjinya perempuan. Dan sudah dibahas juga yang masuk apa harus semuanya atau anu, sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Dan ini perlu dikaji karena terkadang ada seseorang ustaz kalau menjelaskan ini dikatain vulgar katanya, padahal ini tidak vulgar. Buya Yahya sendiri ada suatu segmen membahas namanya fikih cinta dan fikih seks. Nah, jadi anak-anak muda itu diajarkan agar mereka faham apa itu cinta di dalam Islam, apa itu yang diridhoi dalam Islam. Tapi itu kita sebutkan yang seperlunya saja, yang berhubungan dengan yang menyebabkan wajibnya mandi. Yang kedua adalah keluarnya bagi laki-laki ataupun perempuan, yaitu air mani. Yaitu air mani yang sudah disebutkan di pertemuan sebelumnya. Apa itu air mani? Air mani adalah air ma'un abyad, air putih yang yatadafak hala kurujihi, keluarnya itu yatadafak, nembak, muncrat ke dalam sini. Waya kuruju bisyahwat, dia keluar dengan syahwat. Kalau tidak syahwat, maka bukan mani. Waya kubu kuruja futurihi, waya kubu kurujahu al-futur. Terkadang-kadang setelah keluar itu menyebabkan lemah. Ini cuman apa namanya? Cuman definisi umum, biasanya seperti itu. Nanti kita akan lebih mendalam lagi. Saya flashback sebentar. Di dalam kemaluan, entah laki ataupun perempuan sama, yang keluar dari kemaluannya ada 4. Yang normal ya. Yang normal yang keluar dari kemaluannya ada 4. Yang satu adalah air seni, sudah paham semua. Cara-caranya sudah tahu. Yang tiga ini, satu mewajibkan mandi, yang duanya tidak wajib mandi tapi najis. Apa itu? Yang satu air mani. Nanti akan kita bahas setelah ini. Air mani nanti sebutkan ciri-cirinya. Yang kedua ada air madi, laki ataupun perempuan. Apa itu air madi? Kita flashback sebentar, mengingat pelajaran sebelumnya. Sama dia sama seperti air mani. Ini. Sama seperti air mani. Perbedaannya adalah kalau air mani keluarnya banyak, dia keluarnya sedikit. Kalau air mani keluarnya muncrat, dia enggak muncrat. Tahu-tahu keluar aja, tetes dua tetes. Nah, terkadang banyak orang bertanya seperti ini. Kadang bertanya seperti ini. Ustaz, ya saya mau bertanya. Apa? Saya keluar air mani. Gitu. Terus mandi. Ketika selesai mandi wajib, maksudnya selesai mandi wajib, saya lihat di kemaluan saya ada keluar satu tetes, dua tetes, netes dan melekat di ujungnya itu. Ini kita belajar gigi, ya. Saya pegang lengket seperti air mani. Berarti setelah saya mandi keluar air yang sama. Apakah saya wajib mandi juga? Jawabannya tidak wajib mandi. Kenapa? Yang keluar itu bukan mani. Yang keluar itu adalah mandi. Karena tidak disebutkan syarat-syarat mani. Nanti sebentar lagi kita akan sebutkan secara mendetail. Air mani ini keluar terkadang karena saking syahwat melihat lawan jenisnya, syahwat tapi tidak sampai derajat syahwat seperti air mani, tidak. Nah, kamu belum kawin, tidak paham membedakan syahwat mati sama mani bunda nanti. Nah, itu air mati namanya. Jadi kalau kamu misalnya maaf namanya manusia normal, kamu lihat perempuan syahwat ada keluar tetes dua tetes, itu namanya air mati. Hukumnya seperti air kencing. Lalu ada lagi air wadi, kita percepat. Air wadi itu sama seperti air mati. Bedanya kalau air mati itu warnanya mirip hampir 100%, anggaplah 90% warnanya seperti air mani. Warnanya agak putih-putih, keruh lengket. Kalau air wadi, dia agak kekuning-kuningan. Putih kekuning-kuningan. Hukumnya sama. Jadi air kencing, air mani, air wadi, hukumnya sama. Bedanya, air wadi ini keluar ketika seseorang satu mengangkat beban yang berat. Makanya tukang-tukang ngangkat kayu, ngangkat beras, pokoknya apa bapak ataupun ibu. Ketika selesai ngangkat, kalau mau sholat dilihat, maaf, dilihat celana dalamnya. Kira-kira ada gak setetes dua tetes? Enggak ada Habib, misalnya enggak ada, maka aman. Tapi langsung dilihat, bukan berarti udah selesai ngangkat karung, 2 jam kemudian dilihat, ya udah kering. Dilihat. Tapi kalau ada setetes dua tetes, itu namanya air wadi, bukan air kencing. Kalau kencing itu dikeluarkan, tahu lah sendiri rasanya, lega. Air wadi itu tidak terasa. Kalau air kencing, maaf ya, air kencing sama air mani, keluarnya terasa. Mau keluar itu terasa. Paham? Air kencing itu kan terasa. Terasa atau tidak keluar? Terasa. Tapi kalau air mani sama air wadi ini tidak. Dia tiba-tiba keluar aja. Nah ini yang bahaya. Karena apa? Kalau tidak kita pelajari, kita main sholat. Ya, kata umpamanya anak. Begitu sholat, Allahu Akbar, dia tidak sadar. Sarung atau celana dalamnya terkena air najis. Nah, itu air mani sama air wadi. Al-mani, sebelum kita masuk kitab sini, al-mani, air mani itu yujibul ghusl, mewajibkan mandi, wala yang qudul wudu, tidak membatalkan wudu. Wa huwa tahir, suci. Kalau keluar maninya dalam keadaan yang tidak menyebabkan batalnya wudu. Tapi kalau dia tidur, keluar mani, maninya suci, tapi wudunya batal. Kenapa batal? Karena tidur. Paham ya? Karena tidur tadi. Tapi kalau air mani sama air wadi, wal wadi, wadi di sini, waw, dal, dan ya. Enggak ada alif. Ada di tulung agung itu wadi FM. Jangan nanti katakan ini. Wadi FM. Wadi di sana, wadi. Ada panjang. Setelah waw ada alif. Artinya beda. Kalau ini wadi, enggak ada alifnya. Nah, jangan disalah artiin. Paham ya? Seperti begini. Ada ba sama ro. Bisa dibaca barun, bisa dibaca burun, bisa dibaca birun. Itu baca kita. Kita kuning itu begitu. Salah harokat, salah arti. Kalau barun dibaca fathah, artinya daratan. Zoharun fasadu fil barri wal bahru. Kalau birun, kebaikan. Makanya yang disebut birrul waliden. Birrul waliden. Tapi kalau bur pakai doma, itu artinya biji-bijian. Jadi kalau baca kitab fikih tidak boleh sembarangan. Karena apa? Kalau salah harokat saja sudah salah arti, fatal kesalahannya. Jadi harusnya ngomong biasanya bab zakat burun, yang wajib dizakati adalah bur, biji-bijian. Apabila begini, salah baca harusnya burun, dibaca barun. Yang wajib dizakati adalah bar, daratan, tanah. Akhirnya tanah datuk dizakat sama dia. Itu salah, padahal buruk. Alamatul mani, ini tanda-tanda air mani. Ini perlu dicatat, kawan-kawan santri. Jadi untuk kamu dan juga nanti kalau ditanya orang bisa menjawab. Habib Ali bukan enggak, ya bukan mengajarkan anu, ini hukum fikihnya. Tanda-tanda mani, yajibul ghuslu, wajib mandi. Idza, apabila wujidat, didapati, ditemukan ihda hadhil alamat, salah satu daripada tanda-tanda ini, satu doang. Jadi ada tiga tanda. Apabila ditemukan satu dari tiga ini, maka kita pastikan dia air mani. Kalau tidak ada tiga-tiganya, tidak ada, maka bukan air mani. Walain salah satu puluhan, tidak disyaratkan semuanya, enggak disyaratkan tiga-tiganya harus ada, enggak. Tapi salah satunya ada. Walmar atau mitul rojul bidalik, sama laki maupun perempuan sama. Ini tanda-tandanya ibu. Wahia salasa, ada tiga. Yang pertama, at-taladzudzu bi-khurujihi, ay yakhruju bi-syahwat, merasa lezat ketika keluar atau keluarnya dengan syahwat. Ini tanda yang pertama. Air mani keluar dengan syahwat. Kalau tidak syahwat tiba-tiba keluar, itu bukan air mani. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah at-tadaffuq, ay yakhruju 'ala dufu'at, keluarnya dengan muncrat. Muncrat, dan muncratnya tidak sekali, 2-3 kali. Yang ketiga, syarat yang kedua, yang ketiga sama, kalau kamu nanti mimpi basah, itu tanda-tandanya seperti itu. Paham dong? Yang ketiga, ar-ra'iha, baunya itu idza kana ratban, apabila dia basah, kara'ihatil ajin, seperti aroma tepung. Tepung yang udah diadon gitu, jadi tepung dikasih air seperti itu baunya kalau dia basah. Wa idza kana jaffan, kalau dia kering, seperti kara'ihati bayadil bayd, seperti aroma putihnya telur. Saya enggak pernah cium ini. Pokoknya begitu. Kalau dia kering seperti putih telur baunya, kalau dia basah seperti adonan tepung. Ini tiga ciri-ciri air mani. Ya, air mani. Falaysa min alamatin mani kaunuhu abyad. Bukan kalau warnanya putih itu bukan tanda air mani, enggak. Air mani tidak harus putih. Karena ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hitam, ada yang seperti darah, macam-macam. Nah, dari mana Habib tahu? Ya dari kitab lah. Nah, dari kitab belum. Jadi air mani warna putih itu belum tentu. Jadi misalnya begini, keluar syahwat ini ditengok, loh kok warnanya merah? Berarti bukan mani, berarti nggak wajib mandi. Enggak, tetap apa putih itu bukan tanda-tanda air mani, tidak. Au yakubu khurujahu, au yakubu khurujahu futur, atau bukan termasuk tanda juga ketika setelah keluar air mani itu menyebabkan badan lemah, enggak. Biasanya kalau keluar air mani itu entah apa namanya berhubungan badan biasanya lemah, enggak, itu bukan syarat. Karena apa? Kamu tidur malam mimpi basah, ketika keluar itu enggak lemah. Jadi, dan ada juga beberapa orang ketika keluar air maninya dia tidak lemah. Sama, staminanya tersama, stamina kuda. Nah, itu bukan tanda-tandanya. Walakinna hadza ala sabilil ghalib. Tapi ini cuman biasanya saja. Biasanya air mani itu warnanya putih. Biasanya air mani itu apa namanya? Ketika keluar langsunglah masuk lemah. Itu ya. Ini tiga syarat air tersebut dinamakan air mani. Apabila salah satu daripada tiga tanda ini didapati, ditemukan, maka wajib mandi. Sudah dipastikan itu air mani. Nah, tapi kalau tidak ditemukan, ya imma dia madi, imma dia wadi. Antara dia air mani atau dia air madi atau air wadi. Sekarang ada masalah. Idza syakka, hal kharij maniyun am madiyun, pamal hukum. Kita tidur malam. Di sini kayaknya sudah dibahas minggu lalu. Tapi kita baca aja. Dia ragu, ini keluar mani apa madi? Nah, ini keluar mani apa madi? Dan dia tidak tahu menentukannya. Dia tidak tahu menentukan ciri-cirinya, bingung dia. Atau dia tidur malam, ketika bangun dilihat sarungnya basah. Ini antara air kencing apa air mani apa air madi? Tapi kalau air madi enggak banyak, dia paling setetes dua tetes aja. Enggak sebanyak air kencing dan enggak sebanyak air mani. Nah, di sini sebutkan. Minggu lalu udah bahas dengan ya tahayyur. Ya tahayyur. Dia milih. Ini di kitab ini. Al-Aham. Karya pada Nabi Hasan Muhammad Al-Kaf. Ini adalah ringkasan kitab Takrirat. Kitab Takrirat itu kitab fikih besar. Itu salah satu kitab rujukan santri-santri yang mondok di Jawa Timur. Di Cirebon ada. Di Al-Bahjah itu rata-rata santri gede megang. Ah, ini ikhtisarnya. Ini ringkasannya. Ya takhayyar. Dia milih. Fa in syaa'a ja'alahu maniyan. Misalnya dia bingung. Ini mani atau madi? Ini air mani apa air kencing? Ini sama ya. Anggaplah dia bangun malam, dia bingung. Kok sarung saya basah? Ini mani apa air kencing ini? misalnya, atau ompolan bayinya. Lihat, dia milih. Boleh, jawabannya dia boleh milih. Boleh, terserah dia memilih ini air mani, bebas. Oh, ini air mani, bisa. Kalau dia milih air mani, maka dia wajib mandi. Terus karena air mani itu suci, seandainya dia malas ganti sarung lagi atau tidak ada sarung lain, boleh dia sholat pakai sarung itu. Karena apa? Air mani itu suci. Dan apa namanya? Ya kalau misalnya tinggal dibasuh aja air, kucuk-kucuk atau dikikis-kikis, kalau dia kering selesai. Air mani itu suci, boleh dibawa sholat. Tapi jorok ji itu belakangan. Yang penting suci dulu. Tapi kalau dia, oh ini air kencing, oh ini air madi, bukan mani, maka dia tidak wajib mandi. Tapi wajib apa? Istinja. Mohon maaf, kemaluannya dibasuh. Terus bagian yang basah, yang ada tanda-tanda air kencing itu, dibasuh sampai hilang najisnya. Sampai hilang najis. Atau ganti sarung, lebih aman. Dan juga cara cucinya beda. Karena dia air mani. Kalau air mani, karena suci, ya langsung dimasukin ke ember, selesai. Ya, masuk ember, selesai. Masukin baju lagi, enggak najis. Tapi, karena apa? Air mani suci. Tapi kalau najis, kena air kencing, kena anu. Kadang ada orang seperti ini. Pakai ember. Embernya segini. Ya, ember warna biru, warna hitam umum, biasa masyarakat itu. Bajunya najis, kena air kencing. Masuk situ. Yang najis satu. Masuklah air. Airnya dua pula enggak satu ember ini? Kan tidak. Apa hukum kemarin sudah dipelajari? Kalau air di bawah dua pula, yaitu di bawah berapa? 216 liter. Di bawah 216 liter air, ketika terkena najis, langsung najis airnya. Walaupun tidak apa, tidak berubah warna, bau, sifatnya enggak berubah. Enggak. Langsung najis. Masuk ambil ember sini. Ember sini kan bukan dua pula ini. Enggak sampai 216 liter kan. Masuk celana anaknya kena kencing. Najis. Masuk baju suaminya. Masukkan mukena. Masukkan sejadah. Najis semua. Semuanya nah? Najis. Itu. Tapi kalau air mani. Tidak. Tidak. Ketika masuk. Yang kena air mani masuk. Yang lain tidak lah. Kenapa? Air mani itu suci. Terus bagaimana kalau misalnya ada kencing? Ya sebelum dimasukkan ke ember, biasanya kan masukkan ke ember, terus dimasukkan deterjen, lalu di apa namanya, diemin setengah jam baru dicuci. Biasanya seperti itu. Kalau pakai mesin cuci, sama. Masukkan ke dalam mesin cuci, masuk air, ada satu cara najis. Najis semua baju yang di dalam itu. Sehingga ketika sholat, dia sholat bawa najis. Apa sah sholat bawa najis? Tidak sah. Itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Maka caranya ada dua. Oh enggak, satu aja, yang dua agak ribet. Caranya yang satu ini, yang najis itu cukup sebelum dimasukkan ke dalam ember, ya dibasuh dulu. Dibasuh tiga basuhan sampai yakin najisnya hilang. Sudah yakin najisnya hilang, diperas, baru boleh masukkan ke mesin cuci atau direndam sama pakaian yang lain. Kalau enggak bahaya. Tapi saya lihat orang Sungai Itik ini nyaman dia, tinggal nyebor ke sungai, selesai kan? Tidak perlu lagi kan, karena air kolam ini ya lebih daripada 216 liter. Itu, jadi itulah pentingnya belajar ilmu fikih. Orang sekarang ini kebalik. Dia kalau ilmu tasawuf, masalah ilmu hati, wah rame. Bisa biar sampai kepada Allah, biar cepat jadi wali Allah, biar nunjuk langsung jadi itu, kelapa nunjuk jadi emas. Nah, itu rame. Deh. Tapi kalau belajar ini, jarang yang rame. Padahal kata Imam Ghazali, man tasawwaf walam yatafaqqah faqad tazandaq. Man tafaqqah walam yatasawwaf faqad tafassaq. Yang belajar fikih tapi enggak belajar ilmu tasawuf, maka bisa jadi fasik deh. Fasik. Fasik itu apa ya fasik? Susah jelasnya. Seperti gini, kadang kalau orang belajar ilmu fikih, Allahu Akbar, dia enggak belajar tasawuf. Dia mikirnya gini, yang penting sholat saya sah. Mau khusyuk, mau anu, itu kan tidak membacakan sholat. Pokok saya sholat Allah Akbar, udah sholat pikirannya ke mall ini, itu nonton selesai. Itu akibat tidak belajar tasawuf. Karena belajar tasawuf itu mempelajari hati. Biar tidak sombong, biar tidak anu, biar cara khusyuk kepada Allah. Fikih tidak bahas. Fikih tidak ada pembahasan cara khusyuk itu bagaimana. Fikih tidak ada. Yang ada di tasawuf. Tapi, waman tasawuf walam yatafaqqah, yang mendalami ilmu tasawuf, tapi tidak mendalami ilmu fikih. Jadi dia belajar tasawuf. Fikih enggak belajar, Mas. Fakat tazandak, zindik. Zindik itu di atasnya fasik. Sedikit lagi kafir. Akhirnya ngeblank. Akhirnya otaknya bilang enggak perlu sholat. Karena saya sudah sampai kepada Allah. Jadi akhirnya otaknya sedeng. Akhirnya istrinya datang ke saya. Kenapa? Suami saya enggak mau cari nafkah. Loh kok bisa? Katanya rezeki datang dari Allah. Kita enggak perlu. Kalau udah sampai datang, udah kita nunggu aja di kamar. Tawakal tingkat tinggi, kata dia. Padahal haram kan dalam fiqih itu harus keluar cari nafkah. Jadi fiqih dan tasawuf harus jalan bareng. Cuman orang tuh kadang pengen cepat sampai aja. Nah, itu tadi jawabannya. Jadi ya, selesai pembahasan yang kedua tentang mani. Ya, yang ketiga, jadi yang pertama menyebabkan wajib mandi adalah keluarnya air mani. Nah, itu lah berhubungan badan, masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan istri. Kamu perlu belajar nanti lebih mendetail. Ketika tahun depan kamu mau menikah, kamu datang ke Al-Bahjah ngaji sama saya. Paham? Itu harus perlu pembahasan seperti itu. Jadi secara umum itu, tapi ada lebih mendetail, santri harus tahu. Karena nanti misalnya ada perkara-perkara masyarakat yang itu, kalian harus paham. Yang kedua tadi itu, keluarnya air mani. Dan sudah disebutkan ciri-cirinya air mani itu apa. Yang ketiga adalah al-maut, kematian. Mati jenazah. Jenazah itu wajib dimandikan. Illa, nanti masalah jenazah ini masalah lain. Illa fisyahid, kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu gak boleh dimandikan, bahkan haram. Kenapa? Karena darah pada tubuhnya itu akan menjadi saksi dia di akhirat nanti. Itu alasannya. Sehingga kalau ada orang yang mati syahid, maka cukup dikafani, dikuburkan, selesai. Dimandikan dan disolatkan gak boleh. Dimandikan, kenapa gak boleh dimandikan? Alasannya tadi itu. Kenapa gak boleh disolatkan? Ya dosanya diampuni Allah. Untuk apa lagi kita solati? Kita nyolatkan jenazah itu agar dosanya diampuni. Makanya isinya takbir pertama, fatihah, takbir kedua, salat, takbir ketiga, doa kepada mai. Allah maafkanlah, warhamu, afi, afwan, wasakubrahu. Anjirah rahmatullah kabri ujala kabrahu rada semenin utajalah kabrahu. Terus sampai takbir keempat, doa mayit semuanya. Kecuali, tapi yang dimaksudkan sini, yaitu syahid dunia akhirat. Ya, syahid itu ada tiga. Yang pertama, syahid dunia akhirat. Siapa itu syahid dunia akhirat? Syahid dunia akhirat itu, dia di dunia dianggap syahid oleh manusia yang hadir. Di akhirat juga dia dipandang syahid. Sama penduduk langit dia dianggap syahid. Siapa? Yang mati berjuang di jalan Allah, jihad. Tapi bukan berarti ngebom hotel Flamboyan langsung dibilang syahid. Bukan. Sekarang nih orang mah gampang jihad dengan Allah. Jihad teroris dibilang jihad. Ngebom-bom Bali enggak boleh. Enggak ada dalam Islam, enggak boleh. Makanya di dalam kitab Fathul Mu'in, di belakang itu ada namanya fiqhul jihad. Kami satu tahun belum lulus, fokus belajar itu fiqih jihad. Ada ndak boleh, ndak sembarangan. Coba tanya yang bom itu, coba dia belajar fiqih jihad benar ndak? Pemahamannya sempit. Dalam Islam itu ada pembahasan khusus. Enggak semuanya dikatakan jihad, tidak, ndak. Jangan nanti masuk ke bom ledak jihad mati fisabilillah, bukan. Ada hukumnya. Yang kedua, ada syahid akhirat. Syahid akhirat itu, nah tadi syahid dunia akhirat. Jadi dunia dianggap syahid, akhirat dianggap syahid. Kalau ini syahid akhirat. Syahid akhirat itu apa? Di dunia dia enggak dianggap syahid. Karena dia di dunia enggak dianggap syahid, maka dia tetap wajib empat. Apa itu? Dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikebumi. Dan tetap. Di dunia dia enggak. Prosesnya tetap sama. Tapi dia di akhirat dianggap syahid. Sehingga dosa-dosanya diampuni. Kata orang Pontianak, masuk surga bulat-bulat. Siapa mereka itu? Yaitu mereka yang mati tenggelam. Mati melahirkan, betul. Terus mati kebakaran. Terbakar. Tapi tidak boleh juga. Nanti ada kebakaran, ruko. Saya pengen mati saya sekarang. Langsung bunuh diri, bakaran diri. Atau tidak boleh. Makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal harithi wal ghariti. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mati hari terbakar dan mati tenggelam. Karena apa? Tidak enak mati terbakar dan tenggelam itu. Memang mati itu sama, rasanya sama. Mau mati di atas kasur, tapi mati di sembelih, dibom sampai terkincai badan daging, rasanya sama, sama semua. Rasanya sama. Cuman kan kalau mati kena tembak, kena bom meledak itu kan tidak enak juga ya. Makanya Nabi tetap mengajarkan kita doa seperti itu. Yang ketiga, syahid dunia. Syahid dunia itu dia di dunia dianggap syahid, pahlawan, tapi dia di akhirat enggak dianggap syahid, enggak. Artinya apa? Dia di dunia dianggap syahid, tapi di akhirat dia enggak diampuni dosanya. Siapa itu? Mereka yang mati berjuang di jalan Allah, tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya biar dibilang pahlawan, nih saya perang nih ke Rusia, ke Suriah, ke Palestina nih, biar nanti di Indonesia saya dianggap pahlawan, dibuatkan patung sama keluarga saya. Ini berarti niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya karena tadi minta puji. Sama belajar juga seperti itu. Kalau misalnya ada santri meninggal dalam menuntut ilmu, dia syahid akhirat. Tapi lihat dulu niatnya karena Allah apa bukan. Kalau niatnya karena Allah, maka dia dianggap syahid akhirat. Tapi kalau niatnya saya mondok biar bisa melamar anak kiai, ya, tidak dapat. Nah, mati syahid dunia dia. Itu yang ketiga, al-maut. Wa thalathatun, dan tiga, takhtassu bihan nisa, dikhususkan untuk perempuan. Jadi yang mewajibkan mandi itu ada enam. Tiga, laki perempuan sama tadi, termasuk mati. Mati itu kan laki perempuan sama-sama mati. Tata caranya nanti pembahasan khusus. Yang ketiganya lagi itu adalah khusus perempuan saja. Khusus perempuan saja. Wahya al-haid, yaitu haid. Selesai haid, wajib mandi. Kalau belum selesai haid, terus dia mau mandi, tidak boleh. Kalau mandi biasa, ya. Tapi kalau mandi wajib, hukumnya haram. Ada apa itu darah haid? Ya, ada mul khawaris, darah yang keluar dari perempuan, tentunya karena laki-laki enggak haid. Balaghat tis'a sinin, yang telah sampai umurnya 9 tahun. 9 tahun kurang 16 hari. Dan yang dianggap adalah bulan Qomariyah, bulan Hijriahnya, bukan bulan Masehi. Nah, ini. Kebanyakan orang anaknya lahir tanggal berapa? Tanggal 3 Februari. Lahirnya tanggal berapa? Tanggal 21 Juni. Yang diingat Masehinya doang. Ente Hijriahnya kapan? Enggak tahu saya. Ente lahirnya bulan apa? Muharram apa Rabiul Awal? Enggak tahu. Padahal di dalam Islam itu yang dianggap itu Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal umur 63 tahun. 63 tahun itu Qomariyah. Tahu Qomariyah ya? Hijriah. Kalau Masehinya 61 tahun, orang banyak enggak tahu. Nabi dan ketika haid yang dianggap, maka bedanya bisa 2 tahun kan? Kalau Hijriah 63 tahun, kalau Qomariyah 61 tahun Nabi. Lalu perempuan yang dianggap darah haid itu 9 tahun kurang 16 hari. Jadi 16 hari lagi dia ulang tahun yang ke-9, tiba-tiba keluar darah, maka itu dinamakan darah haid. Darah haid. Tapi kalau misalnya di bawah itu, misalnya umurnya 8 tahun 6 bulan, keluar darah, apa kita hukumi darah haid? Bukan, itu bukan darah haid. Itu darah penyakit namanya. Itu. Ini perlu dipelajari. Tapi saya enggak bisa itu gimana? Nanti saya ajarin. Itu namanya ilmu falak. Ilmu falak ini ilmu paling tinggi, paling susah. Nah, kalkulatornya aja khusus saya belajar dulu. Waktu besar segini. Nyaris Jawa Timur susah dapatnya. Kalkulatornya. Masih ada sampai sekarang kalkulatornya. Cuman sudah mati. Baterainya enggak ada jual itu di anak. Bayangkan ya. Saking susahnya belajar falak. Baterainya aja enggak ada jual. Apalagi kalkulatornya. Lalu itu ya haid. Balaghat tis'a sinin. Nanti perempuan-perempuan perlu belajar haid apabila sudah sampai pada babnya. Habib Ali kok belajar haid? Kan Habib laki-laki. Ya kalau bini saya nanya, saya enggak tahu, malu lah. Maka kita belajar ilmu haid itu bukan karena kita enggak haid, tapi karena untuk ilmu. Yang kedua, nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan. Nanti ada pelajaran khusus. Minimal haid itu 24 jam. Rata-rata perempuan 6-7 hari, kebanyakan 15 hari. Lebih daripada itu dinamakan darah istihadah. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik lain lagi. Nifas minimal sebentar. Ketika keluar udah selesai. Seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra, makanya julukannya Fatimah Al-Batul karena beliau enggak pernah nifas. Tapi umumnya 40 hari, ke paling lama 60 hari nifas. Selebih daripada itu adalah istihadah. Lepas masa nifas, maka dia wajib mandi. Yang terakhir wiladah, melahirkan atau keguguran. Pokoknya keluar al-mashuba bil balali, baik basah. Kalau basah mujibat bil ghasl qat'an, sepakat ulama wajib mandi. Tapi kalau enggak basah yang keluar itu kering, saya enggak paham, enggak pernah mencoba ya. Maka mujib mewajibkan mandi juga menurut pendapat yang ashab. Mukabilnya berarti sahih ya. Berarti sama mau kering basah berarti wajib mandilah. Itu akibat melahirkan. Jadi tiga ini haid, nifas, wiladah, selesai itu semua wajib mandi. Sebelum mandi enggak boleh beribadah. Walaupun dia wajib subuh misalnya. Nanti ada pembahasan khusus di tengah. Orang kadang seperti ini gini. Dia belum salat duhur. Dia belum salat duhur. Jam 2 siang masih masuk duhur apa tidak? Masih masuk waktu duhur. Keluar darah haid. Berarti dia enggak boleh salat duhur. Seminggu kemudian selesai darah haid dia. Selesai darah haid masuk waktu duhur. Jam 2 siang. Maka dia wajib salat duhur. Tapi dia lupa. Seminggu yang lalu dia haidnya jam 2 siang masih wajib duhur. Sementara dia belum melaksanakan sholat duhur, dia wajib mengkodok duhur dia yang dulu. Banyakkan orang sekarang meremehkan. Karena apa? Karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Mereka wajib mengkodok duhur dan asarnya. Dan asarnya. Loh, saya haid jam 2 siang Habib. Belum masuk waktu asar. Tapi asar bisa dijamak ke waktu duhur. Nah, sehingga asar juga wajib dikodok. Kalau enggak kodok, dia berdosa. Loh, bagaimana ini? Nah, nanti insya Allah kalau sudah masuk ke pembahasan ilmu, ilmu haid akan kita bahas insya Allah. Nanti insya Allah minggu depan akan kita kaji fardu-fardu mandi. Dan kita kaji sampai mendetail insya Allah. Minggu depan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.